إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله إيماني ورحمكم الله melanjutkan tafsir Quran Al-Azim karya Imam Abdul Fida Ibn Kathir rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas ayat ke-173, innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah faman idturra ghaira baghin wala adin fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Di akhir ayat Allah memberikan keringanan bagi mereka yang dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan dipaksa untuk makan yang diharamkan oleh Allah dari bangkai, darah, daging babi dan yang selainnya. Seperti kata Imam Mujahid bahwa itu dengan catatan selama yang dalam keadaan terpaksa itu bukan baghin wala adin, yaitu kata Imam Mujahid dan beberapa ulama salaf, bukan dalam keadaan dia itu sebagai perompak kerumpulan penyamun yang merampok dan membegal orang dalam perjalanannya, bukan pula orang yang dalam keadaan menentang pemerintahnya, para pemberontak. Mungkin mereka hidup di tengah hutan atau jauh dari perkampungan penduduk sehingga kelaparan, dalam kondisi memberontak atau mengganggu orang, maka bukan termasuk yang mendapat keringanan dari Allah untuk makan yang diharamkan atas mereka walaupun mereka dalam keadaan terpaksa, bukan termasuk. Kalau kondisinya kata Mujahid mereka itu mengganggu atau keluar untuk bermaksiat kepada Allah, dan ini lebih umum karena maksiat bisa berupa perampokan, pembegalan, juga termasuk maksiat adalah memberontak kepada penguasa yang ada. Innallaha ghafurur rahim, maka Allah bagi yang makan yang haram karena terpaksa maha pengampun, tidak mencatat dosa dari makan yang haram. Rahim, maha penyayang dengan dihalalkan untuk mereka dalam kondisi tersebut. Kemudian Allah sebutkan di ayat 174, innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi tamanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yuzakihim walahum adabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari kitab dan mereka jual itu dengan harga murah, maka mereka itu tidaklah makan di perutnya kecuali neraka. Mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat kelak, tidak pula akan disucikan olehnya, dan bagi mereka adab yang pedih. Wal iyadzubillah. ulaika alladziina ishtarau ad-dhalalata bil huda wal 'adaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Mereka itulah orang-orang yang menjual belikan hidayah dengan kesesatan, menjual belikan ampunan Allah dengan adabnya, maka betapa lamanya mereka di dalam neraka. Wallahiyadzubillah. Di dalam ayat ini Allah berikan ancamannya kepada orang-orang yang yaktumun, menyembunyikan ma anzalallahu minal kitab, yang Allah turunkan dalam kitab sucinya, yaitu seperti orang-orang Yahudi yang menyembunyikan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam Taurat mereka. Mereka tahu ciri dan sifat-sifat Rasul SAW dalam Taurat, yang ayat-ayat Taurat itu semua menguatkan dan membenarkan kenabian Rasulullah SAW yang wajib ditaati dan diimani. Tetapi itu disembunyikan oleh mereka, Yahudi, dengan alasan mereka takut kehilangan pamor dan kepemimpinan yang selama ini mereka dapati, dituakan, dianggap orang yang paling mengerti tentang agama, sehingga kepada mereka rujukan segala perkara-perkara agama kepada para rahib-rahib Yahudi. Bahkan orang-orang Arab sebelum kenabian Rasul SAW memberikan hadiah dan pemberian demi pemberian sebagai pengagungan terhadap tokoh-tokoh agama Yahudi, karena kepada mereka lah patokan kebenaran dalam agama. Nah, dari situlah kemudian orang-orang Yahudi ini khawatir, takut kalau kepemimpinan itu hilang dan tidak lagi dihormati oleh bangsa Arab dan umat manusia secara umum, karena mereka telah mendapati seorang nabi yang menjadi panutan dan imam mereka. Maka mereka sembunyikan ayat-ayat Taurat yang mereka tahu tentang sifat dan ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah mereka jual belikan hidayah Allah, al-haq, iman kepada Rasul sallallahu. Mereka jual guna mendapati bagian yang kecil, bagian yang sedikit dari dunia ini, yaitu paling-paling mereka dapati hadiah pemberian sedikit dari harta benda, makanan, plus sanjungan kaum musyrikin dari bangsa Arab dan yang lain kepada mereka. Itu yang lebih mereka utamakan dari iman dan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka rugi dan hancurlah mereka di dunia serta akhiratnya. Adapun di dunia, dengan Allah tampakkan kepada seluruh umat manusia kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikehendaki ataupun tidak dikehendaki hal itu oleh orang-orang Yahudi maupun para pendeta-pendetanya, tetap Allah tunjukkan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat mukjizat-mukjizat yang menguatkan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun diikuti dan diimani oleh banyak orang, yang itu paling ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Bahkan pengikut-pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semula sebagian mereka mengagungkan pendeta-pendeta Yahudi, mengagungkan mereka, setelah beriman kepada Rasul sallallahu dan mentaatinya, menjadi bala tentara Rasul sallallahu, berjuang bersama beliau, ikut memerangi orang-orang Yahudi tersebut. Maka yang mereka dapati adalah kerendahan dan kehancuran di dunia ini sebelum akhirat kelak. Allah terangkan dalam ayat ini, innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat yang Allah turunkan dalam kitabnya dan mereka jual belikan demi nilai yang sedikit, yaitu perkara-perkara duniawi. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Sesungguhnya yang mereka makan, yang mereka terima dan mereka masukkan ke dalam perut mereka itu hanyalah api neraka. Karena itu semua mereka dapati dengan menjual agama Allah. Mereka dapati yang masuk ke perut mereka itu dengan menyembunyikan al-haq dan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada mereka dalam Taurat. Maka nerakalah yang ada di perut mereka, dan itu akan membakar, menghanguskan mereka di hari akhir kelak. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-10, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kedoliman, disebut dengan kedoliman karena tidak semua yang memakan harta anak yatim itu haram. Boleh bagi orang yang mengelola dan mengembangkan harta anak yatim itu mengambil, itu pun sebatas yang ma'ruf, secukupnya, sebatas yang dia perlu, dan itu diperbolehkan oleh Allah. Adapun yang diancam di sini dengan kedzaliman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, yang mereka makan dari harta anak yatim itu adalah neraka bagi mereka, dan mereka akan dijerumuskan ke dalam neraka sa'ir. Seperti di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, alladhi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah innama yujarjaru fi batnihi naru jahannam. Orang yang makan di bejana atau nampan dari emas atau perak, maka sesungguhnya yang dia makan itu adalah neraka, api neraka. Dan sesungguhnya yang dia masukkan dalam perutnya itu api dari neraka jahanam yang akan mencoba cabik dirinya. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Ayat dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang mendapat makanan dari yang haram atau pendapatan dari yang haram walaupun itu tidak dimakan, hanya saja Allah sebutkan dimakan karena seringnya atau inti dari orang mencari harta benda dan dunia ini perut, tidaklah lebih, itu yang lebih dominan, sehingga itu yang Allah sebutkan bahwa mereka telah menghancurkan diri mereka dengan memasukkan api neraka dalam perutnya, berhak dengan itu mendapat azab Allah neraka jahannam, seperti yang Rasulullah sebutkan pula tentang orang yang makan dengan piring atau nampan emas dan perak karena itu perhiasan ahlul jannah, dihalalkan oleh Allah di surga kelak. Adapun di dunia sungguh menunjukkan kesombongan dan berlebihan yang melampaui batas. Perkara itu akan merobek dan menghancurkan perasaan kaum miskin. Mereka untuk makan saja sulit, sementara dia makan dengan nampan emas atau perak. Maka nerakalah ancaman bagi mereka. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yuzakkihim walahum adabun alim. Mereka itu tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat kelak. Tidak akan pula disucikan oleh Allah dan bagi mereka adab yang pedih. Hal ini karena Allah sangat murka kepada mereka yang menyembunyikan ilmu dan kebenaran yang sampai kepadanya. Perlakuan atau sikap mereka semacam itu, tahu kebenaran tetapi menyembunyikannya, tidak ada perjuangan dari mereka untuk menyampaikan dan menampakkan kebenaran tersebut. Justru sebaliknya, perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah, walayadzubillah, maka Allah pun tidak akan melihat kepada mereka, tidak akan pula mensucikan diri mereka, tidak akan dipuji oleh Allah di hari akhir kelak. Justru bagi mereka ada yang sangat pedih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibn Abi Hatim, juga Imam Ibn Marduyah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim, shaykhun zanin wa malikun kadzdzab wa a'ilun mustakbir. Tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, dan tidak akan disucikan, tidak akan dipuji oleh Allah, dan bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama, Syekhun Zanin, orang yang tua, lansia, dan dia berzina. Yang kedua, penguasa atau raja yang kedap, berdusta. Yang ketiga, orang yang kekurangan tapi sangat angkuh dan sombong. Tiga tipe orang ini diancam oleh Allah dalam hadis ini karena mereka di posisi yang semestinya semakin takut kepada Allah, posisi yang semestinya lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Syekh, orang yang sudah tua, warna, yang semestinya tinggal mengingat mati, hanya berzikir, tidak ada dorongan syahwat atau nafsu birahi layaknya pemuda. Dalam kondisi seperti itu masih saja dia berzina, maka Allah sangat murka kepadanya sehingga tidak akan diajak bicara, tidak dilihat dan tidak dipuji, tidak disucikan oleh Allah. Demikian pula Malikun Kadzdzab, raja yang pendusta, yang padahal telah dia dapati segala sesuatu. Dan A'il Mustakbir, A'il orang yang kekurangan, fakir, yang semestinya dengan itu dia tawadhu, lebih mendekatkan dirinya kepada Allah karena tidak ada yang pantas untuk dia banggakan atau dia sombongkan, masih saja punya sifat angkuh dan sombong, maka Allah pun murka kepadanya. Hadis ini dan ayat menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak bicara sebagian hambanya dan meninggalkan pembicaraan dengan sebagian yang lain. Di dalam hadis disebutkan juga dalam ayat, la yukallimuhumullah, mereka tidak diajak bicara oleh Allah. Sementara dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak satu pun dari kalian manusia kecuali pasti diajak bicara oleh Allah di hari akhir kelak tanpa ada penerjemah antara Allah dengan hambanya tersebut. Menunjukkan setiap manusia akan diajak bicara oleh Allah tanpa ada perantara, tanpa ada penerjemah. Sementara hadis juga ayat menunjukkan Allah tidak akan mengajak bicara tipe orang-orang tertentu, seperti yang disebutkan dalam ayat menyembunyikan kebenaran, atau dalam hadis orang tua yang berzina, fakir yang sombong. Maka para ulama menerangkan bahwa yang dinafikan seperti dalam ayat dan hadis ini tidak diajak bicara oleh Allah, tidak diajak bicara dalam artian pembicaraan yang menyenangkan mereka, pembicaraan yang menentramkan hati mereka, pembicaraan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Adapun yang disebutkan oleh Rasulullah tadi benar, setiap manusia akan diajak bicara oleh Allah tanpa ada penerjemah, tapi itu penuh dengan kemurkaan, penuh dengan amarah Allah kepadanya. Beda tentunya orang yang diajak bicara pembicaraan yang santai, pembicaraan yang apa, suasana yang menyenangkan, dan itu membuat dia gembira, berbunga-bunga hatinya dengan diajak bicara dalam keadaan yang lain. Di dunia saja bisa dipahami seperti itu. Satu orang diajak bicara, si pemimpin atau hakim misalnya, diajak bicara memang, tapi dalam keadaan dia duduk di kursi terdakwa, tegang situasinya, serba ketakutan, mungkin dia berkeringat basah, serba tidak mengenakkan pembicaraan itu. Yang lain diajak bicara dengan bercengkrama, dengan santai, senyum, maka dia senang dan gembira. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat yang jauh lebih mulia. Ketika Allah mengajak bicara hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang taat kepadanya, tentu itu akan menyenangkan mereka. Dan ayat serta hadis ini pula menunjukkan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat al-kalam, berbicara. Allah berbicara apa yang Ia kehendaki, kapan Allah kehendaki. Dan bicara ini sifat kesempurnaan bagi Allah SWT. Karena Allah mencela dan menyesatkan orang-orang yang menyembah dan menuhankan, beribadah kepada selain Allah. Salah satu yang Allah cela di dalam ayat, afala ya'lamuna annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila, ittakhaduhu wa kanu zalimin. Tidakkah mereka melihat bahwa yang mereka sembah selain Allah, la yukallimuhum, tidak bisa mengajak bicara mereka, bisu, karena yang mereka sembah benda mati, batu, pohon atau yang lain, atau makhluk yang telah mati, makhluk yang telah meninggal, tidak akan bisa mengajak bicara mereka. La yukallimuhum, menunjukkan tidak berbicara itu sifat cela, sifat jelek. Dan Allah cela karenanya yang disembah oleh manusia selain Allah, karena tidak bisa diajak bicara oleh para penyembahnya. Bahkan pada manusia sendiri sifat ini sifat kesempurnaan. Orang yang berbicara tentu lebih sempurna, lebih disenangi daripada orang yang tunawicara, bisu, cacat. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Tidak diinginkan. Allah subhanahu wa ta'ala tentu lebih memiliki sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka ini orang-orang yang menjual belikan kesesatan dengan hidayah, mengganti hidayah Allah, yaitu penyampaian ilmu yang ada dalam kitab suci mereka tentang sifat-sifat Rasul Sallam, tentang kebenaran kenabian dan risalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka buang itu mereka jual, mereka tukarkan dengan kesesatan, dengan kekufuran mereka, pendustaan mereka kepada Rasulullah SAW. Dan Allah sebut pula dalam ayat wal adzab bil maghfirah, mereka jual ampunan Allah demi mendapatkan adabnya. Disebut syira', ishtarau dhalalata bil huda, menjual kesesatan dengan hidayah. Wal adzab bil maghfirah, menjual adab dengan maghfirah, karena hakikat jual beli itu adalah pemberian dan pengambilan. Ada yang diberikan, ada yang diambil sebagai gantinya. Dan mereka pun seperti itu, berjual beli. Hidayah Allah, iman kepada Rasul, ketaatan kepada beliau, ilmu yang diajarkan Rasul, itu mereka jual, mereka berikan. Yang mereka ambil sebagai gantinya adalah dalalah wal iyadu billah, kesesatan. Mereka kufur kepada Rasulullah, mereka enggan untuk mengimaninya, justru mereka perangi dan mereka tentang, mereka dustakan Rasul SAW. Mereka berikan maghfirah, ampunan dari Allah, kalaulah mereka mau mengimani dan mentaati Rasulullah, mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Ini mereka jual guna mendapati balasannya adalah al-adab, adab Allah karena pendustaan dan kekufuran mereka kepada Rasulullah. Fama asbarahum 'alan nar, maka Allah sebutkan fama asbarahum 'alan nar, bahwa mereka berada dalam adab yang keras, adab yang dahsyat, adab yang sangat menyakitkan, akan merasa aneh, terheran orang yang melihat mereka dalam adab itu. Betapa lamanya dan kekalnya mereka dalam adab tersebut. Padahal adab itu begitu dahsyat, begitu menyakitkan dan menghancurkan mereka. Tetapi mereka sabar, dalam artian bukan sabar dengan keinginannya, tetapi yang dimaksud sabar karena mereka terus menerus dalam azab itu. Maka ini mengundang keanehan tentunya. Betapa anehnya siksaan yang demikian berat dan dahsyat, tidak bisa dibayangkan. Tetapi mereka terus di dalamnya waliyadzubillah tanpa ada akhir. Yang lebih aneh lagi, mereka tahu ancaman Allah ini, tetapi tetap saja mereka tidak peduli dan mereka tetap memilih kekufuran, kesesatan ketimbang hidayah Allah. Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq. Kemudian Allah sebutkan di dalam ayat yang ke-176, dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi syiqaqin ba'id. Orang-orang yang demikianlah bahwa Allah menurunkan kitab itu dengan al-haq, artinya mereka mendapatkan azab Allah yang keras dan dahsyat karena Allah menurunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para nabi sebelum beliau, Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab Allah dengan al-haq, guna menjunjung tinggi al-haq, guna al-haq itu dicintai, diperjuangkan, diamalkan, ditaati, guna pula untuk menghancurkan kebatilan, agar kebatilan itu dibenci, diperangi dan dimusuhi, direndahkan. Untuk itu Allah turunkan kitab suci, untuk itu Allah utus para rasulnya. Tetapi mereka seperti pembesar-pembesar Yahudi ini menjadikan ayat-ayat Allah sebagai lelucon dan bahan guyonan, di mana yang mereka pegang dari ayat-ayat Allah, Taurat, ajaran Musa alaihissalam, mengajarkan kepada mereka untuk menampakkan ilmu dan al-haq, menyampaikannya kepada yang lain, terkhusus tentang kenabian Rasulullah SAW yang wajib ditaati. Ini mereka selisih, mereka dustakan ayat-ayat itu, tidak satu pun yang dilakukan oleh mereka. Padahal Rasul ini, Rasulullah SAW, mengajak mereka, berdakwah kepada mereka untuk beribadah dan mengimani Allah, mengajak mereka untuk kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar. Tetapi mereka selalu saja mendustakan beliau SAW, menyelisih beliau dan mengingkari bahkan kenabian beliau. Mereka tutupi dan mereka sembunyikan sifat-sifat Rasul SAW. Demikianlah karakter dan tabiat pemuka-pemuka agama Yahudi maupun Nasara yang selalu menyembunyikan ayat-ayat Allah dan selalu menyelisih kitab Allah. Allah sebutkan, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi syiqaqin ba'id. Orang-orang yang berselisih dalam Alkitab, menyelisih ajaran kitab-kitab Allah, ajaran para nabi yang Allah utus kepada mereka, sungguh mereka dalam syiqaq, dalam pertikaian dan kehancuran yang jauh. Dan itu yang tampak dari tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh Nasara dari semenjak dahulu kala. Labid ibn A'sam yang berupaya membunuh Rasulullah SAW dengan menyuguhkan daging yang telah dia beri racun untuk mencelakai Rasulullah SAW, dan demikian pula tokoh-tokoh mereka yang lain dari masa ke masa selalu menampakkan pendustaan, penentangan terhadap dakwah Rasulullah SAW, bahkan kepada kenabian Rasul SAW, seperti yang disebutkan oleh tokoh mereka belakangan, Taus alaihi minallah ma yastahiq, semoga ia dapati dari Allah yang pantas untuk dia terima, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok figur yang kejam dan menanamkan kekejaman itu kepada umatnya, kepada pengikutnya, sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tahu persis siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ajaran agama mereka. Tetapi itulah memang sifat yang lengket pada pemuka-pemuka agama Yahud dan Nasara yang memusuhi dan membenci Rasulullah SAW serta ajarannya. Dan para ulama menjelaskan bahwa bagi orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada tobat baginya. Perkara lain yang mengkafirkan, masih ada ruang untuk orang bertobat. Kalau dia bertobat kepada Allah dan sungguh-sungguh tobatnya, kan Allah terima tobatnya dan selesai. Tetapi beberapa bentuk kekufuran semacam mencela dan menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk kekufuran yang tidak ada tobat. Hukumannya cuma satu di dalam Islam, dibunuh orangnya. Tentu yang membunuh pula adalah penguasa, pemimpin yang menegakkan hukum Allah, bukan perorangan. Hanya itu hukumnya di dalam Islam, tidak ada tobat baginya. Adapun kalau dia benar-benar ingin bertobat atau niatnya seperti itu, urusan dia kelak di hari akhir di hadapan Allah. Adapun hukum di dunia ini penggal pemerintah Muslim yang menegakkan hal itu. Hal ini satu, kata para ulama, demi menjaga kehormatan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar tidak dipermainkan dan dilecehkan oleh manusia yang rendah dan hina jiwanya seperti mereka. Yang kedua, karena ini hak bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang umat beliau, dalam hal ini yang punya kepemimpinan, bertugas untuk menjaga kehormatan serta wibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala itu kepada Allah, Allah bersifat maha pemurah dan ghafur, maha pengampun. Namun ini berkaitan dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau juga manusia biasa. Hanya saja wajib untuk diimani dan dimuliakan, dicintai dan dihormati lebih dari siapapun, bahkan termasuk diri kita dan orang tua kita. Allahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanaka bihamdika la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.